Pasukan korban janji, mana suaranya? Apakah kalian siap untuk menyanyikan korban janji? Oke lah. Kalau itu ya, gak mau. Yuk. Bukan Pak Boris. Yuk. Kita sayat-sayat hati para penonton hari ini. Yuk. Bye.